السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، sebelumnya jemaah sekalian rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah khabar tentang Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid salah satu khalifah pada dinasti Umayyah pada saat itu. Diriwayatkan Harun Ar-Rasyid atahu wa'idhuhu Ibnu Sammak. Ada Ibnu Sammak yang merupakan wa'idhnya. Wa'idh di sini yang memberikan mau'idhah, penasihat presiden, yang suka memberikan taujihat, nasihat dan peringatan untuk Harun Ar-Rasyid. Maka Harun Ar-Rasyid berkata kepada Ibnu Sammak selaku penasihat beliau, idhni, berikan saya mau'idhah, yaitu nasihat. Ya. Maka berkata Ibnu Sammak, ya Amirul Mu'minin, kam tadfa'u min mulkika law habastu 'anka hadzal kub min al-ma'. Ya. Ini ada secangkir air. Dan saya menahan air ini terhadap dirimu, yaitu engkau enggak boleh minum ini. Sekiranya tidak ada air lagi, cuma ada air ini. Ya, dan ini milik saya, sampean tidak boleh minum kecuali kau bayar untuk mendapatkan air. Ya. Seteguk aja misalnya. Kira-kira engkau akan membayar berapa dari kerajaanmu? Maka kata Harun Ar-Rasyid, adfa'u nisfa mulki, aku akan membayar separuh dari kerajaanku demi seteguk air minum. Maka kemudian Ibnu Sammak berkata lagi, fa in a'taituka, ya, aku beri, saya kasih ini air. Taib. Fasyarabtahu, kemudian engkau meminumnya wahai raja. Fahubisa fika, namun kemudian air ini yang telah engkau teguk tidak bisa keluar dari tubuhmu. Enggak bisa keluar. Ya. Karena kan makanan atau minuman kan bisa keluar melalui saluran dengan BAK, BAB, keringat dan seterusnya. Tapi enggak bisa. Ternyata air ini enggak bisa. Hanya ada bisa di dalam tubuhmu. Ya. Kira-kira fakam tadfa'u li ukhraja minka, kira-kira berapa lagi yang akan kamu bayar supaya air ini keluar dari tubuhmu? Maka kata Harun Ar-Rasyid, adfa'u nisfa mulki, aku akan membayar separuh dari kerajaanku. Ya. Maka kata Ibnu Sammak, apa? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Inna mulkan la yusawi syurbata ma'in wa khurujaha. Ya, sesungguhnya satu kerajaan. Ya. Kenapa? Baterai atau enggak? Oh ya. Taib. Sesungguhnya satu kerajaan tidak sebanding dengan seteguk air minum dan pengeluarannya. Satu kerajaan. Dan mungkin kalau kita punya harta banyak, gak bisa minum. Kecuali kalau kita misalnya tanya, ini ada air tapi kamu harus bayar. Ya, dan banyak orang yang ingin mendapatkan air ini. Semua akan saling bunuh-membunuh demi mendapatkan air tersebut dengan pembayaran yang ditinggikan. Dan sekarang kalau kita lihat seperti misalnya seorang ustadz minum, ya, nah sekali minum, bismillah. Ya, alhamdulillah. Nah ini dah seteguk. Itu enggak kerasa bagi kita. Ya, maksudnya enggak kerasa seperti sesuatu yang biasa. Bahkan kadang-kadang seseorang minum gluk-gluk-gluk-gluk dan seterusnya. Itu minum dengan berapa suara gelek-geleknya itu. Kemudian nanti keluar lewat kencing. Itu udah berapa kerajaan itu ya bagi Harun Ar-Rasyid. Udah berapa kerajaan yang telah tertebus demi kenikmatan tersebut. Maka ini menunjukkan jemaah sekalian. Banyak kenikmatan yang. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kalian ta'uddu. Ta'uddu. Adda ya'uddu, yaitu menghitung. Adat itu hitungan. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini nikmat Allah, lafalnya nikmat. Nikmat itu singular. Satu tok. Ya. Jadi jika kalian menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghimpunnya. Lah, kan cuma satu, bisa dihitung. Bukan gitu maknanya. Karena satu nikmat itu adalah latar belakang ribuan nikmat sebelumnya. Yang tanpa ribuan nikmat itu, satu nikmat ini tidak bisa kita nikmati. Satu nikmat ini. Sekarang, nikmat minum. Satu nikmat. Tapi nikmat ini, nikmat minum ini, tidak bisa kita himpun kenikmatannya. Karena tidak ada satu kenikmatan melainkan ada banyak sekali nikmat yang melatar belakangi dan menjadi sebab untuknya. Coba dari satu tegukan nikmat ini, pertama nikmat mata. Kita bisa ngelihat mana air minum kita. Coba enggak mana air minum kita? Nikmat nafas itu lebih-lebih. Ya, enggak nafas ya enggak minum. Kemudian nikmat tangan pegang ini. Nikmat bibir, nikmat mulut, nikmat lidah, nikmat dan tenggorokan, nikmat lambung, nikmat berapa? Enggak bakal bisa dihitung. Ya. Maka begitu jemaah sekalian. Itu sebagai mukaddimah untuk kajian kita. Kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya, ya, kemudian kita bahas satu persatu insyaallah taala. Allah taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط يا أيها الذين آمنوا وهي أوران بريمان لا تتخذوا بطانة من دونكم. Janganlah la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan atau menjadi bitanah. Di sini ada istilah namanya bitanah, istilah Qur'ani yang perlu kita pahami. Kalau dalam terjemahan di Indonesia, janganlah kalian menjadikan teman-teman orang-orang di luar kalanganmu, yaitu di luar agamamu, orang kafir maksudnya, sebagai bitonah, sebagai teman kepercayaan. Istilah bitonah ini kalau di terjemahan kita teman kepercayaan, tapi perlu pendefinisian atau penjabaran yang lebih detail lagi. Maka dikatakan bitonah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, bitonah yang dimaksud di sini adalah ar-rajulul ladzina yutri'uhum 'ala batini amrihi alladhi yukhfihi 'ala an-nas lil maslahah. Kalau kita kembalikan ke asal makna bitonah dari kata batn, batn perut, kemudian batin lawan dari zahir, yaitu sesuatu yang di dalam. Kenapa diterjemahkan bitonah itu teman kepercayaan? Karena teman kepercayaan itu adalah teman yang kita bisa sharing tentang isi batin kita, rahasia-rahasia kita, ya, rahasia-rahasia kita. Itu bitonah dia, berarti bitonahnya kita, ya, kita punya teman curhat. Nah, teman curhat ini bitonahnya kita, Pak, yang mengetahui insight-nya kita, dalamnya kita. Yang dilarang di Al-Quran ini, la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Diperhatikan lafal min dunikum, yaitu min ghairikum, atau orang yang di bawah kalian, yaitu bukan orang muslim. Teman kepercayaan maksudnya adalah, yaitu jangan jadikan orang non-muslim sebagai seorang teman yang kalian itu mencurahkan aib-aib atau hal-hal yang disembunyikan oleh orang-orang muslim kepadanya, karena dia non-muslim. Ya. Maka jangan beberkan kekurangan sebagian muslimin kepada orang-orang kafir. Apalagi kalau ternyata orang kafir tersebut adalah orang yang memang secara defaultnya dia memang memusuhi kita sebagai orang muslim. Dan ini banyak. Ya, entah di mana banyak. Baik dari segi sosial maupun politik. Kalau cuma teman biasa, kenalan, itu enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pun punya beberapa tetangga Yahudi. Tetapi kalau menjadikan orang non-muslim sebagai bitonah, ini bunuh diri namanya. Atau minimal disebut pengkhianatan. Karena apa? Karena otomatis nanti dia akan nanya ke kita tentang beberapa aib kaum muslimin, kekurangannya, kelemahannya di mana. Akhirnya ketahuan kelemahan kita di mana. Akhirnya dia mendapatkan modal untuk merancang strategi melemahkan kaum muslimin. Makanya minimal kalaupun punya teman orang yang bukan muslim, udah cukup pada sebatas kenal dan teman, tidak sampai kepada teman dekat atau sahabat, teman kepercayaan dan seterusnya. Ini arti dari la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Kenapa kok tidak boleh seperti itu, menjadikan mereka sebagai bitonah? Ya, seperti orang Yahudi, Nasara, termasuk juga munafiqin dan musyrikin. Munafik, orang munafik. Orang munafik, Pak. Ya. Orang munafik ini juga disebut min dunikum, masuk ke dalam min dunikum, karena orang munafik itu di bawah kita derajatnya. Mereka orang-orang yang terhinakan. Bahkan mereka memiliki kemunafikan akidah, yaitu anti dengan Islam. Maka jangan kita berteman dekat dengan orang seperti ini, karena orang munafik itu sangat suka ketika orang-orang Islam itu melanggar peraturan Islam dan lagi sulit, suka mereka. Makanya munafik termasuk. Karena orang-orang seperti ini, nanti takutnya kok kita jadikan bitonah, kata Syekh Abu Bakar, tastashirunahum wa tutli'unahum ala asrarikum wa bawatini umurikum. Maka khawatirnya kalian akan menampakkan kepada mereka rahasia-rahasia kalian, wahai kaum mukminin, dan bawatinu umurikum, yaitu urusan-urusan tersembunyi antara kaum muslimin, sehingga akhirnya bocorlah kemudian rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebab mengapa kok kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. La ya'lunakum khabala. Yang pertama disebutkan di sini yang maknanya dalam terjemahan la ya'lunakum khabala karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Ya, kalau dalam di sini di tafsir Al-Isar tafsir la yuqassiruna fi ifsadil umuri alaikum, mereka tidak akan tidak rajin berarti mereka pasti giat dalam merusak urusan kalian. Jadi mereka itu sangat gigih untuk memporak-porandakan urusan kaum muslimin. Ya. Kalau kita lihat yang di YouTube misalnya antara ustadz ini dengan ustadz itu dibenturkan, ya itu banyak. Dan saya kadang melihat misalnya saya sebut tulis nama seorang ustadz yang populer dari kalangan ahlus sunnah, ketemunya ustadz ini dibentar-benturkan dengan dai-dai yang di luar kelompoknya, dan videonya sebenarnya sama, tapi thumbnail lah gitu ya, anda nggak tahu terjemahnya apa ya. Ya, thumbnail berarti apa? Jempol paku, ya. Allah alam apa namanya ya. Pokoknya itulah thumbnailnya itu beda-beda, tapi isinya sama, benturan-benturan, isinya video yang sama dan channelnya beda. Diperbanyak channelnya, kemudian melalui media sosial disebar-sebar dan viewersnya banyak. Dapat AdSense juga lumayan, ya. Nah, ini kerjaan siapa biasanya? Bukan kerjaan orang beriman. Imma dia kerjaan zindiq, orang munafik, atau bahkan mungkin orang-orang yang bukan mukmin orientalis yang memang kerjaannya untuk ngadu. Diadu-adu ini antarin. Ini majal dan lapangan yang sangat luas dan tanpa filter. Ya kan? Mungkin di YouTube bisa aja pornografi itu diblokir. Tapi perdebatan diblokir enggak? Malah justru enggak diblokir karena viewersnya lumayan. Makin laris, kan gitu. Ya. Jadi mereka enggak bakal berhenti untuk bikin susah kita, Pak. Kaum mukminin. Ada aja tingkahnya gitu loh. Ada aja kelakuannya. Dan kemudian media-media yang memblow up mereka ini dengan kelakuannya itu juga media mereka. Supaya imma test the water, mengetes genangan air. Kira-kira beriak tanda tak dalam enggak, gitu kan? Atau memang cuman sekedar supaya kita itu tidak fokus di ibadah, fokusnya di berita dan di ya kerusuhan dan semisal itu. Itu yang diinginkan, Pak. La ya'lunakum khabala waddu ma anittum, mereka mengharapkan kehancuran kalian. Itu. Mereka mengharapkan kehancuran kalian. Oke, mereka ini, orang-orang ini tidak letih-letihnya tiap hari bekerja demi kehancuran kaum muslimin dan dimulai dari generasi mudanya. Ya, dimulai dari generasi mudanya. Coba buka Instagram, kadang-kadang kita menemukan bukan news feed ya. Ketika kita buka kotak search, kadang-kadang kan ada video-video tuh ya, banyak beragam ya. Itu saya heran kok saya sering dapat video-video apa aplikasi ya Android tapi dijadikan Instagram durasi nggak sampai 1 menit itu perempuan-perempuan joget-joget nggak jelas gitu loh, mesti dapat itu padahal saya nggak pernah subscribe apapun dari mereka, kok bisa dapat gitu ya. Ada aplikasi yang nggak mau saya sebutkan ya. Dan ini jadi apa caranya menelanjangi perempuan gitu loh, membuat perempuan itu telanjang dari segi makna dan dari segi materi. Dari segi makna itu rasa malu mereka hilang. Dari segi materi, pakaian mereka diminimalisir. Itu yang diinginkan tuh. Rusak kemudian, ya. Rusak. Akhirnya mulai rusak generasi. Kalau mudanya sudah begitu, maka jawaban apa untuk masa tua mereka? Ya, kita enggak tahu takdir Allah ya. Tapi kan secara logika seperti itu. Ya, melainkan kita harus terus berdoa minta kepada Allah Jadi jemaah sekalian, kalau kita tahu Pak, di mana di sana ada hujan, di sana ada kodok yang bersahut. Gitu kan ya. Itu benar ya Pak ya. Ada hujan, nanti ada kodok nanti ya, bersahut. Padahal sebelumnya pas kering, buru-buru ada suara kodok. Tiba-tiba pas ada hujan, kodok pada bertakbir itu. Pada bertasbih. Ya. Di mana di sana ada katak atau semisal itu, di sana ada ekosistem yang berjalan. Arti lainnya Pak, di mana di sana banyak pengajian, di sana juga banyak kerusakan. Kalau kita lihat di Jabodetabek ini Pak, kajian alhamdulillah di mana-mana, termasuk di Nurullah alhamdulillah. Ya semoga Allah istiqomahkan dan Allah Ta'ala jaga itu di Nurullah ini antara. Tapi ya begitu, ada bad side, ada good side. Allah Ta'ala juga tanamkan kemudian ada sisi buruknya di wilayah yang serupa. Yang itu merupakan fitnah dan ujian buat orang-orang yang ngaji. Selalu begitu, itulah dunia jemaah sekalian. Enggak ada good semuanya gitu, enggak. Mesti ada fitnahnya, ada ujiannya. Seperti itu memang. Di zaman ini, internet age, kita akan melihat porsi, ini kebangkitan ilmu Pak. Kebangkitan penyebaran ilmu sekarang ini. Yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sekarang kitab-kitab berbentuk PDF banyak, e-book banyak, ribuan jutaan. Semua orang bisa membaca artikel, buku, hadis tersebar. Yang tadinya tidak pernah diketahui, sekarang diketahui oleh semua orang bisa. Tapi dengan itu, kesesatan juga tersebar. Jadi balance. Inilah kehidupan dunia. Balance-nya kehidupan dunia, di situ mesti ada keburukan dan kebaikan. Itu balance baru. Balance dari segi keduniaan. Ya. Karena enggak ada yang 100% baik terus tanpa ujian, enggak bisa. Harus ada ujiannya. Kita makan seenak apapun pasti ada limitnya dan ada efek sampingnya. Coba yang suka misalnya tiap hari ngopi. Dan kopinya bukan kopi ini ya, original sasetan. Ya. Pasti ada yang negatifnya pasti dapat dia. Stamina kurang dan seterusnya pasti itu. Padahal enak gitu loh. Dia suka. Suka, tapi pasti ini tuh dunia seperti itu. Kita ngaji, Pak. Ada rintangannya, pasti ada rintangannya. Karena begitulah hakikat dan juga sirahnya dunia. Adapun akhirat, imma full betul-betul enak di surga, imma full betul-betul enggak enak neraka. Itu baru. Baru akhirat kalau mau full-fullan, ya. Nah dunia ini tantangannya seperti itu jemaah sekalian. Seenak-enaknya kita ngaji, banyaknya pengajian, tetap ada rintangan. Dan sekarang lagi kebangkitan orang-orang Islam, banyak yang memang cemburu akan keislaman. Mereka pengen betul-betul kembali ke Islam, walaupun banyak yang belum benar jalannya, tapi minimal ada niatan pengen ke Islam. Maka mereka tuma'anitum, mereka menginginkan agar kalian susah wahai kaum muslimin, teralihkan dari semangat untuk ke Islam, semangat untuk ibadah dan ke akidah, kemudian ke hal-hal lain. Banyak loh sekarang yang namanya awarid, yaitu hal-hal yang membelokkan pandangan kita. Coba sekarang misal kita mau ke Jambul misalnya Pak. Jambul ya, namanya masih Jambul gak tuh Pak namanya Pak? Masih ya. Kenapa disebut Jambul? Ya karena gitu bentuknya, ya kayak Jambul gitu. Nah, gitu kan. Iya. Tapi sebelum Jambul ada jendolan dulu, ya. Gitu, di situ tuh. Di mana tuh? Ya, di Ciliwung. Sana lagi. Jalan deh, Pak, jalan kaki, Pak. Mesti banyak yang dilihat. Ya kan? Entah perempuannya, entah toko ini, donat ini, jajanan itu dan seterusnya. Banyak kan? Banyak zaman sekarang. Apa aja banyak, sehingga kadang-kadang ada soto ini enak, ke situ dulu, makan dulu. Yang tadinya harusnya sampai sana itu jam 8, sampai jam 8.30 bahkan jam 9. Ya, sekarang kita udah punya motor, punya apa, punya ini, punya itu. Sebelum berangkat kita HP-an dulu, mesti lama tuh buka ini, buka itu, buka ini, buka itu, ya. Buka Instagram, udah gak ada lagi kabar baru, buka Facebook. Gak ada lagi kabar baru tambahan lagi, buka YouTube. Gak ada lagi, buka marketplace. Padahal dia gak beli apa-apa, cuma pengen lihat-lihat barang doang. Tuh lihat. Ya, sekarang banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu teralihkan dari porsi ibadah kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Diterjemahkan di sini, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Nah, ini orang-orang yang memang sudah jelas menampakkan kebencian kepada orang Islam. Di sini ada kata Syekh Abu Bakar, wasfun akhar, sifat yang lainnya. Mereka musuh-musuh Islam, ya, zuhurul baghdha min afwahim. Tampaknya kemurkaan mereka dari mulut-mulut mereka. Bima tantiqu bihi alsinatuhum min kalimatil kufri wal ada'i lil Islam wa ahlih. Yaitu kemurkaan mereka tampak berupa apa yang mereka lisankan dari kalimat-kalimat kufur dan permusuhan terhadap Islam dan orang-orang Islam. Kalau misalnya di dunia nyata kita ketemu langsung, mungkin mereka enggak ngomong begitu, Pak, enggak ngejelekin Islam. Tapi coba ketika kita membuka beberapa media seperti beberapa akun YouTube atau lainnya dari media-media pro dengan mereka, antum lihat ya komentar-komentar mereka terhadap orang Islam dan Islam itu sendiri. Ya, juga sekarang ada channel apa ya, saya lupa. Allah musta'an, saya lupa. Dia channel ini, Allah musta'an, saya lupa. Orang dari orang kafir, ya, Kristen, ya, yang menjelek-jelekkan Islam, dan kemudian banyak orang Indonesia tertarik dengan itu. Ana lupa betul-betul nama Prince apa namanya, Christian Prince atau apa ya, ana lupa nama. Udah berapa minggu ana tidak melihat lagi. Tapi itu cukup banyak orang kelihatan membuka kedok orang-orang non-muslim di Indonesia ini untuk menjelek-jelekkan Islam. Mereka akhirnya tertumpah ruahkan komentar mereka tentang kita orang-orang Islam. Sampai kita dituduh ternyata ini agama Islam ini agama itu agama seks. Gitu, Pak. Kita dituduh agama kita agama seks. Karena apa? Masalah poligami. Ya, makanya saya harap kalau misalnya di antara kita ada yang anti terhadap poligami, Pak, saya harap bertaubat gitu loh. Takutnya serupa dengan mereka warnanya. Ya. Orang-orang non-muslim seperti ini mereka tidak punya solusi, Pak. Karena tidak punya solusi untuk masalah membludaknya jumlah kuantitas perempuan, akhirnya mereka menjelek-jelekkan Islam. Padahal Islam ini solution, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', dua atau tiga atau empat nikahnya. Ya, kalau misalnya tidak bisa berbuat adil dengan malam dan hubungan seksual, maka fawahidah, satu aja khalas. Satu aja cukup. Itu solusi Islam. Kemudian mereka kemudian menjelekkan Islam, dia tuh nabinya saja istrinya banyak. Laki-laki kemudian diizinkan empat istri. Betul-betul lah agama seks, gitu kata mereka. Anak baca itu geram sebenarnya. Kok ketemu orangnya, masya Allah, ya mungkin nggak tahu kita apain itu orang. Ya, yang seperti ini tuh pakai bahasa Indonesia berarti orang Indonesia. Ya mungkin di depan kita orang-orang yang non-Muslim ini biasa enak, tapi di hati mereka, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan di dada mereka itu lebih besar lagi kemurkaannya. Begitu, Pak. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kalau memang kita tahu mereka murka, maka jangan kemudian kita ngelipir, yaitu takut ngeliat mereka. Apalagi di Indonesia. Tampilkan bahwa kita ini Muslim dengan izzah kita sebagai Muslim. Dengan penampilan Muslim. Mungkin dengan jenggotnya, ya. Dengan apa penampilan yang dia tahu saya ini Muslim, identitas saya Muslim. Hatta ke gedung-gedung yang banyak orang-orang yang bukan Muslim, apa masalahnya kita menampilkan kita dalam orang Muslim? Begitu, teman-teman sekalian. Kalau memang mereka benci dengan kita, maka biarkan. Qul mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan ghaidh, yaitu kemurkaan dan gelagak kemarahan di hati kalian. Rasakan itu semua. Begitu jemaah sekalian. Nah, kita di sini Nanti akan ada solusinya jemaah sekalian ketika kita melihat gelombang-gelombang kebencian mereka, orang-orang non-muslim kepada orang-orang muslim. Nanti ada solusi di ayat 120 insyaAllah. Kita lanjutkan dulu. Qad bayyanna lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Maka kami telah menjelaskan kepada kalian ayat agar jika kalian memahami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ha antum ulai tuhibbunahum. Tuh kalian wahai kaum mukminin, tuhibbunahum, kalian justru mencintai mereka. Kebalik ya. Kalian justru mencintai mereka. Beginilah kalian menyukai mereka, wala yuhibbunakum, sementara mereka enggak suka sama kalian. Gimana nih, Pak? Kalian ngefans sama mereka sampai bikin fans club, ya. Sementara mereka tuh enggak suka sama kalian gitu loh. Ironis ya, Pak ya? Padahal mereka ini musuh pertama. Kemudian mereka pengen kalian tuh susah, pengen kalian hancur. Mereka itu terang-terangan menampakkan permusuhan. Dan apa yang di hati mereka tuh lebih jelek lagi permusuhannya. Malah kalian fans club, ya, ngefans sama mereka, padahal mereka itu tidak suka dengan kalian. Ya, sekarang misalnya di antara kita ada yang ngefans sama grup band dari barat, misalnya rock lagi. Kira-kira grup band rock itu ada yang mengajarkan tentang kebaikan nggak? Nggak ada. Misalnya pang tapi mengajarkan tentang amal jariah, sedekah jariah. Enggak ada, enggak nyambung. Ya. Orang banyak dari mereka kerjanya nyolong kok di jalanan gimana? Ya. Dulu Pak, waktu Kalibata City ini belum ada, tahun 2007, 2008. Ini kan rel kereta mana ya, rel kereta ya? Benar ya situ ya. Itu kan di gardu tempat yang petugasnya itu kan. Di situ dulu ada warung. Nah, di situ dulu pangkalan anak-anak pang banyak di situ, Pak. Tahun 2007-2008. Ya. Kalau saya pergi kuliah itu kan saya kan jalan dari Gang Kober, Rawajati Timur, belakang Dupa, belakang taksi. Itu jalan saya selalu ketemu sama mereka, bukan ketemu sengaja, enggak, mereka selalu di situ, ya. Dan itu kalau kita lengah, tas-tas kita bisa hilang itu, Pak. Alhamdulillah sekarang udah enggak ada, alhamdulillah. Mungkin pindah ke daerah Keramat Jati kayaknya. Atau Cilitan sana, wallahu a'lam. Ada enggak di antara mereka ketika nyanyi lagu membicarakan tentang sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, seorang anak mendoakan orang tuanya? Enggak nyambung, Pak. Kita yang dengar aja ketawa. Lu ngomong apa, tong? Lirik kok enggak nyambung sama muka sama penampilan. Sekarang bagaimana dengan itu yang mungkin aslinya latar belakangnya muslim? Bagaimana dengan yang kafir? Ya, sebagian dari kita ngefans. Pemuda yang ngefans sama mereka. Ketika mereka datang ke Indonesia misalnya. Atau grup band apalah. Mau rock, mau pop, mau apalah. Datang ke Indonesia, beli tiketnya. Kalau tiketnya mungkin harganya berapa ratus ribu atau jutaan. Ya. Kemudian di sana cuma apa? Melihat mereka lagi main. Ini yang kata Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, kalian suka sama mereka sementara mereka tuh enggak suka sama kalian dari segi keislaman kalian, enggak suka. Coba aja nanti sampean misalnya datang ke konser metal, sampean pakai jubah. Jenggotan, pakai sarung. Terus pakai peci, bawa tasbih, satunya tongkat. Mbah mau ngapain? Mbah ini gitu kan. Bukan di sini tempatnya, ini tempat konser, bukan masjid, kan gitu. Mereka gak bakal menerima identitas keislaman kita. Mereka baru mencintai kita ketika kita mengikuti lifestyle mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan Yahudi dan Nasara itu ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti track mereka. Buang identitas kita, cuman KTP doang silahkan. Bahkan kalau bisa, gak usah ada kolom agama katanya. Ya. Taib, kemudian ketika nanti bareng sama mereka, ikuti lifestyle mereka, pakaiannya, merchandise-nya, merchandising dan seterusnya. Ikuti. Itu baru mereka apa? Ridha. Itu kalau kita mau caper sama orang-orang kafir, Pak. Tapi kalau kita punya identitas, punya busana tersendiri, punya prinsip tersendiri, enggak bakal suka mereka. Makanya Allah melarang kita untuk ngefans sama mereka, Pak. Memang, misalnya kita kalau ke negeri Inggris, Perancis, apalagi Jepang, kita akan mendapatkan tatanan yang Masya Allah. Ya, dekorasinya, taman-tamannya, jalanannya, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya sih Saudi Arabia juga bagus, Pak. Ya. Cuman kita kadung mengatakan, oh Saudi itu kerajaan antek Yahudi itu. Ada orang kayak gitu tuh. Ustadz lagi yang ngomong kayak gitu kadang-kadang. Ya. Itu padahal tatanannya bagus. Cuman kita lebih apa? Lebih takjub dengan yang versi barat. Ha antum ula'i tuhibbunahum. Tuh kalian malah lebih mencintai dengan mereka. Wah, kalau misalnya masalah militer, misil dan seterusnya, mengagumi USA dan juga Rusia. Pokoknya masalah dunia dan masalah ritual, masalah apapun, kita berkiblat kepada barat misalnya. Ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, kalian kok malah mencintai mereka padahal mereka membenci kalian. Dan itu dari beragam sisi. Bisa dari film. Ada orang maniak film di antara kita, Pak. Maniak film. Ada terbitan film dia. Wah, langsung dibeli DVD-nya. Masya Allah. Tanpa pikir panjang. Gaji separuh habis. Ya, gak apa-apalah. Yang penting beli. Ya, daripada ketinggalan. Gitu kan. Dari segi lagu, music. Itu juga. Dari segi game. Game, ya, bisa seperti itu. Dan dari segi fashion, tidak banyak sekali, Pak, sebenarnya. Yang itu semua pernak-pernik semua yang diinginkan oleh anak-anak muda, karena anak muda itu kan memang sisi adventurous-nya, yaitu adventure, suka bertualang mencari jati diri. Mereka coba satu-satu. Kadang-kadang usia remaja ketagihan dengan aliran misalnya pop misalnya. Ntar agak tuaan dikit mulai ke rock. Agak tuaan dikit ke metal. Udah makin tua baru dangdut gitu kan. Ya. Nah, intinya sebenarnya apa? Untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan soleh, Pak. Maka kalau kita ada ngefans sama mereka, sebaiknya dikubur itu sikap. Udahlah. Orang yang ngefans terhadap orang kafir akan sulit menelaah sirah nabi dan sirah sahabat atau salaf. Sulit. Kenapa berbenturan? Karena ngefans dengan orang kafir pasti ngefans dengan glamoritas mereka, kedunian mereka. Sementara kalau kita melihat ke sirah sahabat dan sirah nabi, sebaliknya, yang ada ujian kehidupan, serangan, ini itu, kefakiran dan seterusnya. Kebalik, Pak. Ya. Maka kalau kita biasa menyukai orang-orang kafir karena glamoritas mereka, susah kita untuk menelaah Al-Quran Sunnah dengan baik. Kemudian, wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian kan beriman kepada Al-Kitab, yaitu Al-Quran seluruhnya. Tapi kok kayak gitu? Dan lihat sikap mereka. Wa idza laqukum qalu amanna. Nih, lihat sikap orang munafik, Pak. Jika mereka bertemu dengan kalian, mereka akan berkata, oh kami beriman. Wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz, tetapi ketika mereka menyendiri terpisah dari kalian wahai orang mukmin, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kalian. Jadi di depan itu tampaknya ya kita satu ragam, satu rumpun, satu agama, satu aliran, satu jemaah. Tapi di belakang itu gigit jari menunjukkan benci sekali sama kita. Ya, qul, katakanlah, mutu bighaydhikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian itu. Artinya begini, Pak. Ketika mereka benci dengan kita sebagai muslim, itu jangan kita ayomi mereka. Mas, ngapain kok benci kami, Mas? Enggak usah gitu. Karena mereka memang defaultnya, settingan asalnya itu begitu gitu loh. Benci sama kita sampai Allah berhidayah, kalau memang Allah berhidayah. Ya, mau kita baik-baikin, mereka juga akan belagak baik. Dan kemudian apa? Kemudian akhirnya Akhirnya mereka di belakang gitu lagi sama kita. Karena ini orang-orang munafik ini, Pak. Qul mutu bighaidhikum innallaha alimun bidhati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyatu yafrahu biha. Yafrahu biha. Dan ini yang menjadi judul kajian kita sebenarnya, Pak. Jika in tamsaskum hasanah. Jika kalian memperoleh kebaikan, tasu'hum, maka itu justru membuat mereka sedih hati. Jadi kalau kaum muslimin menang, itu mereka sedih. Kalau kaum muslimin berjaya, mereka sedih, Pak. Ini mereka di sini termasuk orang-orang kafir yang anti-Islam atau orang munafik. Orang munafik itu mesti itu. Ya. Jika kalian mendapatkan kebaikan, itu akan membuat sempit hati mereka. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Dan jika kalian mendapatkan atau tertimpa musibah atau keburukan, mereka akan berpesta, bergembira karenanya. Begitu. Ya. Ada orang nyelekit banget ya orang seperti itu, gimana ya? Kita senang, dia sedih, kita sedih, dia malah senang. Nah, gitu. Ya, ini kalau punya teman seperti ini, teman dalam apa? Musuh dalam selimut ya dan semisal itu. Dan memang kenyataannya begitu jemaah sekalian. Kalau misalnya mereka melihat kita sholat berjamaah penuh, ya, apalagi tadi saya dengar amin, ya amin dari para makmum sekalian, rahimakumullah. Itu ketika tadi imam waladhalin amin itu masya Allah, nurullah ini luar biasa suaranya. Kemudian jumatan, kalau kita dengar aminnya serempak. Itu kira-kira orang-orang non-muslim itu senang apa sebel? Pasti sebel, tapi takut mereka. Kekuatan kita di sini, Pak. Di sholat berjamaah loh, Pak. Ya. Di sholat berjamaah, Pak. Ya. Kita tidak perlu kursi untuk meratakan sholat berjamaah, ya enggak? Bahkan dalam, saya ceritakan oleh dosen saya dulu, guru saya, dalam suatu berita di atau interview dia atau semacam itu talk show di CNN ya kalau enggak salah. Itu ketika itu lagi meliput tentang live dari Makkah ya. Yang mana kan di antara azan dan iqamah itu kan orang ada yang salat sunnah, ada yang tawaf, ada yang ini ada yang itu ya di sekitar Ka'bah. Jadi masih agak riweh gitu ya. Tiba-tiba qomat. Itu tadinya dia ejek-ejek gitu, lihat tuh rumah ibadah kok, padahal ini pusat gitu loh, center kok, apa, semrawut gitu loh. Dijelek-jelekin, tiba-tiba qomat. Ya, ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, qomat sampai habis. Tiba-tiba semua berbaris dan itu, apa, mengitari Ka'bah muter gitu. Sebagaimana kita lihat biasanya. Dan kita lakukan ketika kita umrah atau haji dulu. Nah itu, lihat Masya Allah. Kemudian ketika orang-orang non-muslim itu melihat seperti itu, tiba-tiba mereka disiplin dengan komando qomat. Disiplin, langsung terdiam mereka seribu bahasa. Karena tidak ada satupun agama yang bisa menertibkan jemaahnya untuk ibadah seperti tertib itu. Ya. Kalau di rumah ibadah lain butuh kursi panjang untuk bisa menertibkan itu. Ya kalau kita memang butuh cuman butuh garis doang, ya. Itu pun sebenarnya tanpa garis, Pak, insya Allah bagus. Cuman masalahnya sekarang sebagian dari orang enggak mau diajarin. Kata imam apa? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Kan gitu ya artinya. Tapi saya ingin dari dulu kayak pengajaran itu cuman di sebatas kognitif semata atau pengajaran lafal semata. Esensinya enggak dapat. Akhirnya mohon maaf tidak sedikit dari orang-orang yang kalau bahasa sunnahnya kolot, ya, yaitu agak tua, konservatif, itu agak melencang-melencong softnya itu. Satunya ngadep sini, satunya berpendapat agak kesinian dikit, ada yang kayak gitu tuh. Atau satunya agak maju dikit, satunya agak belakang dikit tuh. Kalau ditegur, papa maaf majuan dikit pak, kamu siapa? Digituin, ya. Nyuruh-nyuruh saya. Sawu sufakum. Seringkali imam pakai bahasa Indonesia. lurus dan rapatkan bapak barisannya, enggak diamalkan. Ya. Kadang kalau dirapatin sedikit diinjak orangnya. Ya, masya Allah. Ya ala kulli hal lah. Ya qadarullah. Seperti itu yang terjadi berarti memang belum edukatif. Mungkin belum tahu atau kemudian kalau udah tahu ya belum mau mengamalkan gitu aja. Ya, ala kulli hal coba kalau misalnya kita ikuti plek-plek sunnah Nabi, Pak. Dan bagaimana para sahabat dulu? Enak itu. Ya. Bahkan tanpa butuh garis aja itu udah lurus dan makin rapat satu sama lain. Kita sekarang sebagian dari kita terutama maaf kalangan yang sudah tidak muda lagi karena memang kebiasaan dari dulu. Kalau ada kulit bersentuhan antar temannya dengan dirinya itu kayaknya derdek gitu. Ya. Sebenarnya tidak perlu sampai maksudnya tidak perlu sampai anti dengan seperti itu karena mungkin sampingnya ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh sebagian sahabat yaitu merapatkan saf ya gitu. Dan itu baik gitu loh. Tidak ada keburukan dan juga yang memang ternyata sampingnya tidak mau dirapetin safnya ya jangan dikejar ya. Dikejar sampai keluar masjid dikejar jangan. Ya. Ya jangan dipaksa. Ya fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi sesuatu yang mungkin kalau misalnya itu sunnah jangan dipaksa. Bahkan yang wajib pun belum tentu kita boleh memaksanya. Di antara yang sunnah misalnya Pak, dan ini bukan dinullah insyaallah. Shaf pertama sunnah. Bagus itu. Ya, didoakan malaikat. Bagus masyaallah. Shaf pertama the best lah. Ya. Kemudian saking kita pengen shaf pertama udah penuh nih ya. Kita nyelap pas komat biasanya. Ya, kita nyelap blok. Ya, yang depan tuh udah saya udah duluan di sini pas diri sempit-sempit lagi kenanya padahal saya pas duduk di antara azan komat udah saya lebar-lebarin di kaki nih. Ya. Ternyata pas diri ada lagi kayak main galaksi blok. Ya. Jadi 4 orang. Kemudian pas sholatnya kayak gini jadi ngeringkuk kayak apa? Nah ini Pak, ini diantara hal yang perlu kita ralat. Saya tidak menyindir siapapun karena saya tadi memang nggak di shaf pertama, ya. Ya jadi saya bebas ngomong karena bukan saya pelakunya dan bukan saya korbannya gitu. Jadi enak ngomong ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi kayak gitu Pak, udah penuh nggak bakal saya paksa. Ini nggak bakal saya paksa. Padahal saya bisa mentang-mentang loh Pak. Oh Ustadz nih nggak apa-apa sungkan. Gitu. Tarik satu, udah saya kan ustad, ya gitu. Enggak. Karena apa Pak? Kita tidak bisa memaksa dalam hal ini. Enggak bisa memaksa. Jangan sampai kita demi mendapatkan sunnah untuk diri kita dan menghilangkan kewajiban, yaitu kekhusyuan diri kita dan orang lain. Ya gitu. Ya, kata dalam kaidah fiqhiyah apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalwil masoleh. Yaitu menanggulangi kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan maslahat atau manfaat. Ya, taib, kita lanjut di sini. Kalau tadi kita sudah tahu track dan sikap orang-orang munafik atau non-muslim yang musuh Islam, karena kadang-kadang sebagian orang muslim memang ada yang mereka tidak ada intention untuk musuh Islam. Bahkan sebagian dari mereka, ini secara real ya, sebagian dari mereka itu ada yang memang simpatik terhadap Islam, ada. Dan semoga yang seperti ini kita doakan semoga dapat hidayah gitu loh. Yang seperti ini ya kita doakan semoga dapat hidayah dan kita baik-baikin demi hidayah, bukan baik-baikin karena dia kafir, bukan. Kita musuhi kekufurannya tapi kita berikan dia kebaikan supaya dia mungkin tertarik dengan Islam nanti lama-lama. Nah, apa kemudian solusi dari Allah Ta'ala ketika kita tahu orang-orang ini tuh nyebelin gitu. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla di sini, Pak, ketika yang Allah berikan itu kunci, maka tidak ada kunci yang lebih baik daripada kunci dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Ini penting, kaidah penting untuk kehidupan keberagamaan kita, Pak, apalagi di Indonesia. Jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Makar mereka itu tidak akan merugikan kalian, memadaratkan kalian, enggak bakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan syai'ah sedikit pun. Berarti benar-benar dikuatkan sama Allah, Pak. Itu kalau apa? Kalau sabar dan bertakwa. Ya. Kalau sabar dan bertakwa menghadapi orang-orang seperti ini. Ya. Itu kuncinya, Pak. Kalau kuncinya sebatas koar-koar, kalau misalnya kita lakukan koar-koar dan itu bentuk ketidaksabaran, justru itu yang mereka inginkan, Pak. Memang misalnya soal yang misalnya masalah Nabi Muhammad SAW itu dijadikan mafdul, yaitu ada seseorang yang lebih diunggulkan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kan menyakiti perasaan kita, Pak. Mungkin memang kita dibilang cinta pada Nabi, cinta kita pun belum seberapa dibandingkan sahabat kepada Nabi SAW. Tapi kan kita ada rasa cemburu. Ini dia lagi kan. L4 Pak, lo lagi kan gitu. Lo lagi yang ngomong kayak gitu kan. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Ada prosesnya memang. Ya, memang alhamdulillah kaum muslimin banyak yang kemudian mereka terbangkit, terpantik rasa cemburunya dan marahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu bagus. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati di sini. Jangan sampai kemudian kita melampaui batas dengan berkata-kata kalimat-kalimat kebinatanganlah apalah. Nah, ini yang diinginkan oleh syaitan. Kalau sudah melampaui batas, tidak ada kebaikannya, Pak. Kecemburuan dalam beragama tapi melampaui batas itu tidak ada kebaikannya. Yang ada justru malah menambah kerusakan. Karena Islam ini agama perfeksionis, dia stabil. Ya. Untuk amar ma'ruf jangan berlebihan, nahi munkar pun jangan berlebihan. Semua ada prosedurnya, ada batasannya, ada caranya. Maka silakan ungkapkan kekesalan kita karena masalah-masalah seperti ini ya. Memang kita perlu cemburu. Orang kalau biasa aja justru aneh. Nabinya kok direndahkan, kok biasa aja gitu. Cuma jangan sampai melampaui batas dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya sebenarnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Bahkan bermadarat untuk akhirat kita. Sabar. Karena di antara sabar adalah sabar terhadap apa yang di lisan. Jaga lisannya. Yaitu sabar dan bertakwa. Karena orang-orang seperti ini, Pak, mereka menginginkan agar orang-orang muslimin itu chaos, yaitu bergemuruh satu sama lain, ngomong, marah. Orang Islam kan memang kayak gitu tuh, ya. Baru sedikit dihina agamanya, marah. Beda dengan orang-orang yang lainnya, agama lain, Pak. Agama mereka dibuat mainan, Jesus dibuat mainan, dibuat lelucon, itu biasa aja. Karena mereka itu, fitrah mereka itu sudah mendustakan agamanya mereka sendiri sebenarnya. Tapi kita enggak. Kita ada sedikit yang menghina agama kita, ya insya Allah dengan keimanan kita marah. Cuman kadang-kadang yang menghina agama kita itu ya orang dari kita sendiri. Nah, ini yang repotnya. Ini yang membuat banyak orang-orang muslim yang memusuhi agama Allah itu tidak perlu berpanjang lisan dan tangan. Cukup pakai boneka, cukup pakai wayang. Biar wayang itu yang diserang, mereka terkekeh-kekeh di belakang layar. Melihat gejolak kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala menginginkan agar kita mempunyai dua sikap. Sabar, sabar lisan dan tingkah laku, dan tetap meneruskan ketakwaan kita di track yang benar. Jangan sampai kasus demi kasus yang ditawarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam membuat kita kendor dari ibadah kita. Membuat kita tidak lagi ke masjid. Melainkan cuma di jalanan. Enggak, ke masjid, Pak. Banyak-banyak ke masjid. Membuat kita kendor dari semangat menuntut ilmu. Jangan. Terus menuntut ilmu. Membuat kita kendor kemudian dalam sedekah atau zakat. Terus sedekah, Pak, zakat. Membuat kita kendor dari haji atau umrah. Justru sekarang lebih dipermudah walaupun sedikit agak mahal. Sedikit agak mahal, benar enggak kalimatnya, Pak? Ya. Ya begitulah. Ya, jadi jangan kendor terus, ya. Ini sekarang ini lagi banyak gejolak dan kita ini sedang dalam perkembangan dan pertumbuhan keimanan insyaallah. Coba setan itu ketika tahu seseorang itu lagi semangat, setan pengen mengalihkan semangat ini ke hal yang lain, jangan ke agama. Maka udah, kita istiqomah terus, Pak. Jangan mau dihasut oleh syaitan. Sehingga keluar dari koridor yang seharusnya. Maka Allah janjikan, Pak, kalau misalnya kita bersabar dan bertakwa, La yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar mereka tidak akan memadaratkan kita. Ini janji dari pencipta langit dan bumi. Ya. Tapi kuncinya berat. Sabar dan bertakwa. Sampai kapan saat sabar? Wallahu alam sampai kapan. Bukan urusan saya. Karena itu urusan Allah Ta'ala. Karena saya enggak tahu takdirnya gimana nanti. Tetapi Pak, cukuplah kesabaran kaum muslimin dan ketakwaan mereka itu membuat hati orang-orang yang membenci Islam semakin mendidih, semakin hancur mereka. Syaitan, Pak, syaitan. Syaitan beneran, maksudnya syaitan dari kalangan jin, Pak. Itu kan kerjaannya kan memantik emosi loh, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya sampai neredam dengan kesabaran, itu setannya marah karena nggak berhasil ngecrack gitu loh, kalau bahasa komputernya itu, bahasa IT-nya dicrack tuh nggak bisa. Orang kadang-kadang gini Pak, mohon maaf, misalnya ada seorang jemaah tanya ke ustadznya, udah ustadznya nyampein jemaah ini pengen memantik emosi ustadznya dengan mengeluarkan statement dan pertanyaan yang menohok ustadznya, ya kan? Ustadznya mendengar, menyimak. Coba sekarang kalau misalnya ustadznya ikut kehasut dengan pertanyaan itu, ustadznya marah, gubrak. Saya pokoknya nggak mau lagi ngajar di sini. Setan ketawa, Pak. Nah itu yang kami inginkan, kata setan. Tapi kalau misalnya ustadznya tetap cool gitu, iya Pak. Oh ya, masya Allah. Terus nanya orangnya, nanya sambil memojokkan ustadz. Ustadz ini gini-gini, wah. Gitu. Oh iya Pak. Oh iya, taip. Oh taip. Ustadznya tenang. Tenang abis itu tiba-tiba. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubar ustadznya. Kira-kira marah gak setannya? Marah. Karena gak berhasil menghasut ustadz ini. Gitu loh. Karena apa? Ustadz ini sabar, tenang ya. Sabar dan tenang. Makanya di sini sabar dan takwa jalannya jemaah sekalian. Untuk kaum muslimin Indonesia, jangan mudah terpantik teriak-teriak. Ya, walaupun teriaknya dengan selawat dan seterusnya, tapi jangan dulu. Tenang, selawat, selawat mah tenang aja. Jangan selawat teriak-teriak, tenang aja. Ya, tenang di sini bukan berarti kita kemudian udah biarin. Bukan gitu. Tenang tapi ada prosedurnya. Iya. Karena kalau kita gegabah, kita yang kena nanti jadinya jemaah sekalian. Baik, innallaha bima ya'maluna muhit. Kenapa kita diperintahkan sabar dan bertakwa, Pak? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala meliputi segala apa yang mereka perbuat. Allah tahu dan Allah kuasai semua perbuatan mereka. Karena kita punya Allah, Pak. Disitulah perasaan kita memiliki Rabb kita Azza wa Jalla, itu yang membuat kita semakin tenang. Tenang di sini bukan berarti kita enggak ngomong apa-apa, enggak, bukan begitu. Ada aksi, cuman aksi yang tidak melanggar koridor syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya kita tahu betul-betul karakter mereka, kalau kita berjaya mereka benci, kalau kita buncit ya, miskin, bingung, chaos, mereka akan bersorak-sorai. Maka kalau tahu begitu jemaah sekalian, kita punya trik yang terbaik yaitu sabar dan bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan serahkan perkara kepada Allah sambil berikhtiar dengan baik. Sesungguhnya Allah itu tahu semua perbuatan orang-orang yang memusuhi Islam. Saya pikir cukup sampai sini. Sudah lebih dari waktu syuruq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.